Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da qawli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال المفسرون رحمهم الله ولا تقولوا أيها المؤمنون في من يقتلون مجاهدين في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء حياة خاصة بهم في قبورهم لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى ولكنكم لا تحسون بها وفي هذا دليل على نعيم القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض مدبر السماوات والأرض خالق كل شيء الحي القيوم محي ومميت قدير على كل شيء والصلاة والسلام على نبيه نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الله تعالى برفرمان ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Jangan kalian berkata wahai orang-orang beriman, ayuhal mu'minun, fi man yuqtaluna mujahidina fi sabilillah hum amwat. Jangan kalian bilang tentang orang yang mereka terbunuh sebagai mujahid di jalan Allah bahwasanya mereka ini amwat, mati. Taib, di sini ikhwan, tinjauan dunia, tinjauan ukhrawi, atau tinjauan dunia dan tinjauan setelah dunia. Kalau tinjauan dunia, jelas mereka telah mati, betul? Ya, ya. Bahkan tidak bisa kita katakan secara duniawi mereka masih hidup. Enggak, ini malah jadinya nanti lama-lama khurafat lagi. Ya. Tapi Allah Ta'ala mengalihkan, ya, mengalihkan tinjauan duniawi terhadap mujahidin yang telah wafat menuju tinjauan barzakhi, yang mana mereka itu tidak disebut amwat. Dan Allah Ta'ala sebutkan bal ahya, mereka itu malah justru ahya, bal hum ahya'un hayatan khasah bihim fi kuburihim. Mereka justru orang-orang yang hidup dengan kehidupan yang khusus di kuburan-kuburan mereka. Maka di sini perlu dipahami, ikhwah sekalian. Bahkan dalam surat Ali Imran, Al-Ahya di surat Ali Imran menuju ke akhir-akhir, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah. Mereka hidup dan diberi rezeki di sisi Allah. Berarti di barzakh itu ada rezeki juga. Makanya dikatakan di sini nanti, wa fi hadza dalilun 'ala na'imil qabr, kan? Kenikmatan kubur itu adalah rezeki dari Allah untuk sahibul qabr. Masalahnya sekarang tinjauannya apa? Kalau tinjauan duniawi, jelas mereka sudah tidak ada di kehidupan dunia ini. Ya. Tapi kalau tinjauannya barzakh, ukhrawi, maka itu yang dimaksud dengan ayat ini, ahya. Ya. Tapi sekarang ayat ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk khurafat-khurafat dari sebagian folklore masyarakat. Apa folklore, tahu enggak tuh? Apa dongeng, cerita rakyat gitu loh. Ya. Kadang-kadang kan orang-orang awam mereka berkata, fulan, Syekh fulan, Kiai fulan hadir lagi gitu, atau kelihatan lagi, atau dan seterusnya. Ya. Enggak mungkin. Tidak mungkin orang yang betul-betul sudah mati, bukan mati suri, sudah mati betul-betul, kemudian bangkit dari kuburnya atau gentayangan, hatta rohnya saja, bukan jasadnya, rohnya gentayangan di alam dunia, enggak mungkin. Kalaupun ada kemungkinan di mimpi, ya mungkin. Karena itu banyak dalil yang menyebutkan tentang itu, baik tentang Nabi Muhammad atau tentang lainnya alaihi salatu wasalam. Ya. Dan ayat ini berkaitan dengan orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala, mujahidin. Apakah kenikmatan kubur hanya untuk para mujahidin? Tidak. Ya. Untuk kaum mukmin lainnya juga insya Allah akan mendapatkannya. Hanya di sini sebutkan karena khususnya makanah mereka, para mujahidin fi sabilillah. Maka kalau misalnya ada seorang da'i, kiai, ustad, ulama, alim dan siapapun yang ditokohkan oleh masyarakat, wali, ya, meninggal dan dianggap oleh orang-orang tokoh ini luar biasa ketika hidupnya, banyak sedekah, banyak mengajar dan seterusnya, maka ketika disebut gentayangan rohnya atau rohnya datang ke siapa, ke fulan-fulan dan seterusnya, maka ini tidak diterima. Karena toh kalaupun beliau-beliau masih hidup, hidupnya di kuburnya. Hidupnya di kuburnya. Ya, jadi masih agak santer kadang-kadang berita-berita mengenai bangkitnya fulan dari kubur atau dan seterusnya lah, cerita-cerita terutama yang meninggal secara tidak wajar karena kecelakaan atau karena pakai susuk atau karena waktu masih hidupnya kejam sama orang atau hal-hal lain. Antum akan mendengar banyak cerita itu berseliweran di masyarakat, bahkan sekarang ya diangkat banyak. Apakah kejadian tersebut benar nge-haunting gitu? Haunting, haunting artinya apa ya? Apa arti haunting? Tapi ngerti enggak haunting? Bukan hunting, haunting. Haunting tuh kayak roh gentayangan apa nge-haunting gitu lah, apa ya? Bikin angker gitu, bikin serem gitu lah, apa? Haunting. Susah nih sama orang yang kakinya itu banyak ke sawah, susah. Menghantui, ya, menghantui masyarakat. Ya. Kan mirip kan haunt dengan hantu, ya. Dibalik aja tuh. Kan bertebaran tuh apa cerita-cerita itu. Apakah haunting tersebut tidak ada di masyarakat? Ada. Ada yang suka ngotok-ngotok rumah tiap malam, ada yang, itu mungkin terjadi. Tapi masalahnya masyarakat itu mengira apa? Itu roh gentayangan dari si fulan yang dulu pezina, si fulan yang dulu pakai susuk, si fulan yang dan seterusnya. Ini harus dibenahi, ya, gitu loh. Ya. Dan kadang-kadang sedikit dari mereka berdalih dengan dalil ini. Lihat orang mereka itu sebenarnya masih hidup, gitu loh. Cuman kalian aja gak ngerasa, dan mereka menginginkan agar kalian merasakan bahwasanya mereka masih hidup. Ya gak bisa seperti itu, ini gak bisa dijadikan dalil dan acuan untuk masalah seperti itu. Melainkan yang seperti itu biasanya adalah syaitan, dan memang syaitan pastinya. Gak mungkin malaikat, gak mungkin manusia, gak mungkin rohnya manusia, syaitan. Ya dari kalangan jin yang kafir kepada Allah, yang ingin mengubah mindset manusia. Ya, gitu. Kadang kita harus berani, kawan, ketemu dengan maksudnya orang yang menceritakan hal kayak gini, dan dia melihat itu adalah orangnya fulan, antum bilang tangkis, nggak ada itu kayak gitu, nggak ada. Itu syaitan, gitu aja. Kalau dia tersinggung ya dia syaitannya mungkin marah dia. Enggak, itu bukan syaitan, itu ruhnya dia. Gitu. Itu setan, marah kemudian dia. Bukan itu, ya udah kamunya setan sekarang, gitu. Ya, ditipu. Bal ahya walakin la tashurun. Mereka itu ahya dengan hayatan khasah fi kuburihim la ya'lamu kaifiyataha illallah. Nah ini dia penting. Kebagaimanaan kehidupan mereka secara kaifiyah itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang berusaha meriset kehidupan di kubur, baik dengan recorder atau pakai CCTV di dalam peti, enggak bakal terketahui bagaimana alam kubur tersebut. Ya. Sampai ada yang merekam loh, beneran. Kalau mungkin taruh CCTV di area pemakaman mungkin ada. Tapi itu enggak bakal mewakili bagaimana di kubur, karena kan di dalam kubur gitu. Tapi kemudian ada yang merekam secara audio terutama. Kadang-kadang menemukan suara teriakan, suara ini. Tapi sekarang apakah itu yang dimaksud dengan azab kubur? Kita bilang, wallahu alam. Kita nggak bisa mengisbat atau menafikan hal tersebut. Dan tidak layak pula kita lakukan hal tersebut. Selain tidak boleh. Lain bagi, kenapa? Karena tugas kita bukan untuk meriset bagaimana azab kubur. Tugas kita adalah apa? Menghindari azab kubur dengan beramal soleh dan menjauhi sebab-sebab yang berkonsekuensi azab kubur di kubur nanti. Begitu. Jangan malah kemudian disibukkan dengan meriset dalam kubur. Kemudian, alaikumussalam. Masya Allah. Kiai Aswaja. Masya Allah. Mirip sama ustad-ustad ini, Syekh Rafi'i. Kenapa Rafi, antum lagi sakit atau apa? Kayak itu ada benda. Hah? Lagi sakit antum? Enggak. Malu pusing doang aja. Oh masya Allah, kenapa? Karena masih muda ya, belum mau nikah ya. Ya begitu. Walakinnakum la tuhissuna biha, tetapi kalian tidak merasakannya. Tapi sekarang misalnya, sebagian dari orang, baik yang indigo maupun yang tidak, ini ana sebenarnya akan sering membahas juga masalah-masalah berkaitan dengan hal ini ya. Karena apa? Karena sekarang sejujurnya diangkat hal-hal seperti ini, mistis dan seterusnya di YouTube terutama. Ya, kalau memang cerita itu real atau memang disisipkan dengan dakwah dan mindset orang-orang supaya diubah menuju kebenaran, mungkin itu bagus ya. Tapi yang terjadi kan enggak, yang terjadi adalah yang penting konten. Nah, di sini kadang-kadang orang-orang indigo yang mereka adalah sedusta-dustanya makhluk Allah, itu mereka didatangkan, dijadikan narasumber untuk mengeksplor tempat-tempat tertentu. Pernah lihat ya? Pernah lihat? Antum mungkin kurang interest dalam hal ini mungkin ya. Ya. Tapi ini penting untuk diketahui. Bukan masalah apa yang dia ucapkan di alam gaib ada apa. Enggak, bukan itu. Tapi kita harus tahu wakil sekarang yang lagi populer dan trending. Walaupun enggak sampai trending nomor satu, enggak. karena bukan masalah sultan ini, tapi masalah jin. Ya, itu biasanya banyak-banyak bertebaran. Hal-hal seperti indigo atau indigo yang mereka yang seperti yang sebutkan, orang paling pendusta di antara para pendusta ya. Itu mereka kemudian dijadikan narasumber untuk menceritakan apa yang terjadi di tempat ini. Ya, tahu dari mana tuh isi indigo bahlul itu? Rata-rata itu mereka ajhalun nas, baik laki-laki atau perempuannya, ajhal dan as'atah. Ya, apa arti as'atah? Asyaddu so'tahuan. Ya, asyaddu so'tahuan. Dia yang paling so'tahuan. Ya. Kemudian menghikayatkan bahwa saya daerah ini dulu terjadi peristiwa seperti seperti. Itu semua kabar dari syaitan pastinya. Imma dia ngarang sendiri dan itu kadzib, imma dari syaitan dan itu kemungkinan besar adalah kadzib. Dan juga bisa menjadi syirik karena percaya dengan mereka gitu loh. Ya, walaupun mungkin itu benar, itu urusan, mungkin itu benarnya urusan nanti, tapi ini masalahnya adalah apa? Percayanya dengan omongan dan cerita dari syaitan. Kemudian dikabarkan ke orang-orang. Ya, urusan mungkin benar atau enggak, okelah. Itu mungkin benar, tapi kemungkinan besar banyak kedustaan. Ya, dibawa ke kuburan ini, ke kuburan itu, ya. Kemudian dikatakan di sana, pojok sana ada ini, ada ini, ada ini dan seterusnya. Itu semua khayal. Kalaupun benar, emang ada mereka dan seterusnya, itu syaitan semuanya. Bukan ruh-ruh manusia, bukan, bukan. Ruh manusia sudah ada di barzakh. Imma dapat na'imul qabr, imma dapat azabul qabr. Tinggal pilih sesuai dengan amal mereka masing-masing. Dan mereka tidak akan terisolir di alam tersebut, tidak kembali ke alam kita. Apa faedahnya kalau misalnya mereka kembali ke alam kita, coba? Ya. Sementara orang kalau mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur, mereka enggak bakal mau lagi ke dunia ini. Karena apa? Karena kenikmatan dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan kubur. Kalaupun mereka dapat azab kubur, mereka enggak mungkin juga kembali ke dunia. Kenapa? Karena enggak sempat ke dunia karena sibuk dengan azabnya. Ya, ada enggak orang lagi kena azab kemudian bisa ke dimensi dunia kemudian? Itu syaitan semua yang seperti nanti apa keluar tangan dari apa? Kubur. Kalaupun itu benar terjadi, itu syaitan, bukan, enggak ada manusia betul gitu keluar apa bangkit ya. BDK bangkit dari kubur. Ya, palanya keluar tong gitu. Ya, udah belatungan dan itu setan semua. Oh, enggak, Ustaz, itu orang. Iya, orang setan dia. Jin. Untung ke jin korin atau bukan kita enggak tahu. Tahu dari mana jin korin, apa dia tulisan corona gitu. Enggak ada corona. Enggak tahu bangkit gitu. Ya, mau jin korin mau apa, intinya setan lah, intinya gitu. Kalau untuk itu terjadi. Dan wallahi itu insya Allah tidak akan terjadi pada orang yang tidak mempercayai hal seperti itu. Insya Allah enggak bakal terjadi. Enggak bakal. Karena setan pun mikir, saya sia-sia kalau saya melakukan ini. Dia enggak percaya, saya hadir makin dipentungin mungkin saya, saking enggak percaya. Yang ya, jadi mereka hanya akan menghadirkan hal seperti itu pada apa? Pada orang-orang yang mencarinya atau orang yang mempercayainya, gitu, atau orang yang tunduk padanya, gitu. Enggak mau ingin datang ke kuburan kemudian ada setan. Ya, setannya mikir juga, ini orang si Ikin Sodikin kayak enggak percaya sama saya, ngapain? Mendingan nawarin syubhat daripada apa? Hal-hal kayak gitu ya enggak? Iya. Syubhat kan lebih aman. Bisikin doang. Kok itu kan perlu effort dan tenaga, perlu mantra atau apa kan? Ya, daripada kayak gitu mendingan nawarin syubhat aja, gitu kan? Itu setan mikir gitu, mereka juga mikir maslahat dan mafsadat untuk diri mereka, menimbang itu. Ya. Jadi ala kulli hal, tangkis kepercayaan orang-orang. Kalaupun memang itu terjadi dan enggak bisa disangkal, bilang ke orang-orang, itu semua walaupun memang terjadi hak, tapi itu semua dari syaitan. Selesai. Ya. Kalau misalnya ada anak didik kita, misalnya adik kita atau siapa dari keluarga kita, "Bang, Mas, itu di situ ada itu tuh," bilang enggak ada. Itu saya lihat, khayal kamu. Itu kelihatan, benar kelihatan ternyata. Ada misalnya sandal bolong misalnya. Ya. Beneran kelihatan, bolong di tengah. Ya tinggal gampang antum bilang aja, itu syaitan. Tapi ada kan, Mas? Iya ada, tapi itu syaitan. Itu tujuannya supaya menipu kita. atau membuat mindset kita berubah gitu loh. Yang tadinya enggak percaya hal-hal seperti itu, akhirnya apa? Jadi percaya. Ya. Dari kepercayaan itu lama-lama akan menjadi apa? Ketundukan. Hati-hati. Ya, baik, lanjut ke berikutnya, ayat berikutnya. Wala nabluwannakum. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mufassiruna rahmatullahi alaihim, wala nakhtabirannakum bi syai'in yasiru min khaufil a'da'i wa min al-ju' wa bi naqsin bi syai'in yasirin. Ahsanallahu ilaikum. Bi syai'in yasirin min khaufil a'da'i wa min al-ju'i wa bi naqsin min al-amwal bi ta'assuril husuli 'alayha aw dhahabiha wa min al-anfus bil mauti aw ash-shahada fi sabilillah wa bi naqsin min ath-thamaratin nakhili min thamaratin nakhili. Ya, tadi antum pakai al untuk thamarat, min thamaratin nakhili. Assalamualaikum. Wa bi naqsin min thamaratin nakhili wal a'nabi wal hububi bi qillati natijiha aw fasadiha wa bashir ya Muhammad as-sabirina ala hadha wa amthalihi bima yafrahuhum wa yasurruhum min husnil bima yafrahuhum wa di sini bima yufrihuhum bima yufrihuhum wa yasurruhum min husnil aqibah fid dunya wal akhirah. Ahsant. Allah Ta'ala berfirman, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ajaib, di sini ayat yang luar biasa. Allah sebutkan secara global klasifikasi bala, ujian. Nah, ini penting. Dan masya Allah, ini ayat ini adalah peta bala, ya. Peta bala, peta musibah, peta ujian, bukan musibah, peta ujian, ya. Ya. Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Dan kerap kali masing-masing dari ketiga itu saling berkaitan satu sama lain. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum. Ada berapa ta'kid di sini ya, Syekh Rafi? Ada berapa ta'kid wala nabluwannakum? Dua. Dua, ahsan. Lam ta'kid dan nun ta'kid musyaddadah, thaqilah. Ya, wala nabluwannakum. Ketika ada dua ta'kid ini menunjukkan stressing double, yang berarti apa? Pasti terjadi bala tersebut. Tidak mungkin tidak. Di kehidupan dunia ini. Ya. Maka bala tersebut justru kalau dihadapi dengan as-sabir, dengan sabar, wa basyiris sabirin, itu akan melahirkan konsekuensi yang terbaik buat dia. Ya. Masing-masing dari anak antum semua pasti ada lah di ini, pasti ada. Entah kesemuanya dari nama-nama bala atau ujian ini atau sebagiannya. Dari alwi, kin, antum-antum ana, ana termasuk. Ya. Di sini walana bluwannakum bi syai'in. Lafal bi syai'in ini menunjukkan adanya apa ya? Kesedikitan. Makanya disebutkan bi syai'in yasir oleh tafsir, dalam tafsir. Sebenarnya yasir. Semua bala yang kita hadapi itu yasir. Yasir dari dibandingkan apa? Lebih apa, kecil dan kerdil dibandingkan apa? Pertama, dibandingkan dengan bala yang dihadapi oleh para rasul. Itu pertama. Ya, karena kita mengagungkan mereka, ya. Para rasul. Bala yang kita hadapi dalam dakwah atau kehidupan yasir dibandingkan beliau-beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian dibandingkan dengan bala yang ada di kubur atau di akhirat terutama. Lebih jauh di dunia ini lebih ringan. Makanya coba antum kadang-kadang bayangkan, ikhwan. Nanti di hari kiamat gimana? Antum sendiri. Ya umma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya kan? Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Amadan ba'ida, ya. Dan ayat-ayat tentang hari kiamat atau surat-surat tentang hari kiamat. Ya, coba bayangkan. Bala ketika itu, ujian ketika itu jauh lebih sulit. Ya, dan bagi orang-orang kafir yaumun asir. Ini hari yang sulit. Ya, bagi orang-orang kafir ghairu yasir. Ya, enggak mudah. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ya, kawan, dari penyakit. Ya. Antum sakit misal masih pusing? Alhamdulillah. Yasir kan? Ah, tadi malam alhamdulillah. Ya, yasir pas sudah sembuh, ya. Pas lagi ngadepin, wah. Masya Allah, sampai jam 10 ternyata WhatsApp ana. Ustaz, besok ada kajian enggak? Ana baru tadi jam 4-an atau jam 3 baru ana buka. Kenapa nih Rafi ini? Ana jawab salam aja lah, enggak jawab. Ya, ana enggak tahu ada apa. Tapi alhamdulillah kalau sudah sembuh alhamdulillah. Ana pun tadi merasakan seperti antum sakit. Ini antum lihat kerokan. Sini kerokan. Iya. Ana bukan ngeluh, tapi emang ya ini kehidupan dunia ya, kawan. Dan itu pas banget ana tadi jam 3 atau sebelum subuh ini bersiap untuk kajian dan seterusnya. Itu Allah kasih ujian. Ya. Ya masuk angin sedikit gitu. Tapi ana memikirkan Masya Allah nanti ada Rafi'i, wajah yang ana rindukan setiap hari. Masya Allah. Ada Dika, ada Ikin yang ana lagi cari bahan untuk marahin dia apa. Ada Alwi. Gitu, Masya Allah. Yasir ikhwan. Bisyai'in. Jadi kata Allah, bisyai'in. Ini. Ingat terus deh kalau misalnya antum menghadapi bala. Walanabluwannakum bisyai'in. Gitu loh. Sebenarnya bisyai'in. Yang kecil ini antum hadapi aja gitu. Maka insya Allah nanti di hari kiamat yang lebih besar antum akan dipermudah oleh Allah. Kalau antum hadapi dengan sabar. Tapi kalau bisyai'in ini antum gak bisa menghadapi. Maka jangan tanya antum bisa gak menghadapin di akhirat. Gak bisa. Lebih berat lagi. Ya. Ini bukan bisyai'in, ini bukan peremehan terhadap takdir Allah. Bukan. Karena Allah yang berbicara. Allah yang mengabarkan kepada kita untuk memotivasi kita agar tidak terpuruk. Gitu loh. Antum tidak punya uang. Jangan terpuruk. Ini bala ujian. Bisyai'in. Sedikit aja. Kalaupun antum wafat gara-gara ini dan antum dalam keadaan bersabar, antum insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Gitu kan? Marot, rasa sakit, gitu kan? Taib, di sini bisyai'in minal khauf. Ya, min khaufil a'da. Ditafsirkan begitu, tafsir khusus. Khaufil a'da. Rasa takut akan musuh. Khusus ke rasa takut akan musuh. Tapi dalam ayat, walaupun mungkin konteksnya itu berkaitan dengan sebelumnya masalah peperangan, tapi ayat ini kelihatannya dia am, apa namanya, lafal al-khauf kelihatannya am untuk segala jenis rasa takut, ya. Kemudian apa ditafsirkan wa minal ju' wal ju'i, rasa lapar. Antum pernah ngerasa takut? Pasti ya. Pernah lapar? Itu lebih pasti lagi, ya, apalagi sekarang, ya, ambilan udah makan, ya. Kemudian wanaqs, nah, rasa kurang, pasti ada aja di dunia ini yang kurang. Dunia ini ketika ada plus pasti ada minusnya, nggak pernah ada plus selamanya kecuali agama Allah Ta'ala. Agama Allah Ta'ala itu plus, nggak ada minus. Yang minus itu adalah tingkah laku manusia atau mindset manusianya. Agama Allah itu selalu plus, selalu benar. Inna dina indallahi islam. Karena apa? Karena agama Allah ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, dunia dengan din, dunia ketika ada minusnya pasti ada plus. Din ketika ada plus maka selalu plus, enggak pernah ada minusnya. Memang minus itu ada kita-kitanya ini yang enggak benar gitu loh. Karena mungkin melanggar, karena mungkin mindsetnya kurang paham tentang agama dan seterusnya. Begitu. Naqs. Makanya Allah sebutkan naqs di sini semua yang bersifat material. Enggak ada yang bersifat agama kan? Enggak ada. Wa naqsim minas syariah misalnya, wa naqsim minal hukum. Enggak. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Di sini berarti wa bi naqsim minal amwali, ya, kekurangan harta benda dengan bita'assuril husuli 'alaiha. Di antara model kekurangan harta benda, naqs minal amwal, di antara modelnya adalah apa? Ta'assurul husul 'alaiha. Susahnya mendapatkan harta. Apalagi di masa pandemi ini, ikhwan. Ya. Di masa pandemi ini ya luar biasa, jemaah. Banyak orang kesulitan, banyak yang kena PHK. Ya, banyak yang orderannya itu tiba-tiba ngadat, ya. Karena orang-orang mungkin preventif, mereka enggak, ada yang karena budget kurang, ada yang enggak mau keluar duit banyak, ada yang karena takut ada apa dan seterusnya. Di masa pandemi ini wisata-wisata banyak ditutup, dan memang itu berhak ditutup. Nah, jadi banyak pekerjaan yang muta'atil gitu, non aktif. Ini masuk ke dalam bala binaqsin minal amwal, dengan cara ta'asur, ta'asur al-husul ya 'alaiha, susahnya mendapatkan harta sekarang. Tapi dengan susah mendapatkan harta, kalau Allah Ta'ala kemudian di masa seperti ini mudahkan antum mendapatkan harta, antum wajib bersyukur lebih dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dan sebaik-baik harta benar kata Rasulullah SAW, dengan kasbiyadihi, dengan apa, penghasilan dari hasil kreasinya, buah tangannya. Iya, baik dari segi pegawai apalagi pedagang. Maka ana sangat-sangat mengajurkan antum, kalaupun antum berilmu, sangat-sangat menekankan diri ana dan juga antum, kalaupun kita berilmu, maka usahakan betul-betul punya usaha, ya, yang dengan usaha tersebut, usaha di sini maksudnya bekerja, baik berdagang atau menjadi karyawan, terserahlah, pokoknya antum bisanya apa, karena itu berkah, ya, bukan dari penghasilan dakwah. Maksudnya dakwah di sini amplop yang bebas, enggak. Ya, itu hadiah, betul. Itu boleh, sahih. Tetapi yang ana rasakan, wallahi beda. Jauh beda dengan apa yang antum berjuang mendapatkannya dengan keringat, dengan berjuang dengan mendapatkannya dengan ilmu antum. Ya, maka ana sangat menekankan antum misalnya bekerja di pondok media, berkah buat antum ketika antum menjaga amanat, insyaallah. Antum misalnya di toko, ya, apapun yang antum dagang sama halal, masya Allah. Antum dagang apa, bukan dagang, antum mungkin dagang juga tahu atau apa, antum kerja untuk hal-hal seperti ini, antum juga semua usaha, dari usaha antum betul-betul itu berkah insya Allah. Kalaupun kurang, Allah tambahkan pada waktunya. Wa naqsim minal amwal, dengan ta'asur al-husul alaiha, maka jangan bersedih dengan sulitnya mendapatkan harta, karena ada orang yang lebih sulit juga daripada antum. Auzahabiha, atau dengan hilangnya harta tersebut. Nah, hilangnya harta ini orang banyak menyalahkan orang lain. Menyalahkan portal lah, portal disalahin. Menyalahkan satpam lah, ya. Menyalahkan tetangga lah, menyalahkan CCTV lah. Maling ke sono CCTV kok enggak ikut gitu. Ya, ya enggak lah, ya. Menyalahkan orang di seberang lah dan seterusnya, enggak menyalahkan dirinya gitu. Ya, hilangnya harta musibah, ujian. Kemudian wal anfusi, ya, disebut wa minal anfusi bil maut, kematian saudara, kematian orang yang seatap serumah, ya, kematian tetangga, kematian orang yang dicintai dan seterusnya. Ini ujian, ya, awis syahadah fi sabilillah, atau dengan adanya kesyahidan fi sabilillah, naqs minal anfus, ya. Ya, kematian, intinya kematian, terutama kematian diri kita gitu. Mau gimana nanti? Tapi ini kan yang dimaksud ini apa, bala di dunia, ya, bala di dunia. Kemudian wal wasamarat, apa arti samarat sebenarnya, apa, buah-buahan, ya? Buah-buahan atau yang semakna dengannya. Maka dikatakan di sini wa binaqsim min thamaratin nakhil. Antum ngantuk kali? Ngantuk? Hah? Beneran? Alhamdulillah, enggak kok ngantuk, ada tuh ujung dari ini bisa dijerotin. Ya. Wa binaqsim min thamaratin nakhili wal a'nabi wal hubub, yaitu sedikitnya buahan nakhil, kurma, anggur dan biji-bijian. Ya, di Arab sana seperti itu, ya. Kondisi kita enggak mikirin kurma sama anggur. Wah, kurma udah enggak ada sekarang. Ya, itu sih pedagang Tanah Abang yang bingung. Kalantungnya biasa aja, ya. Atau a'nab, ya, anggur. Waduh, sekarang anggur jarang. Eh, sedih, aduh, Allah, musibah banget ini. Emang biasa beli anggur? Enggak juga. Kita kan enggak, emang bukan makanan. Ya, kalau pisang mungkin, ya, pisang ya bisa buat bayi, bisa buat kita. Tapi kok anggur, ya, alhamdulillah, thamar di sini ini hanya misal yang biasa pada orang Arab, ya, ditafsirkan orang-orang. Tapi kan thamar umum, ya. Di kita mungkin thamar banyak kacang. Enggak, kacang itu termasuk apa, ya, dia? Dia termasuk hubub kali, ya? Dia termasuk apa? Biji, ya? Hah? Kacang. Umbi-umbian. Masuknya enggak bukan buah ya? Bukan ya. Ubi buah enggak? Iya kayak gitu. Kacang. Tapi kadang kita buah kacang gitu kadang-kadang. Bukan. Kadang-kadang. Harusnya gitu ya, biji-bijian ya. Iya. Iya. Ya, tapi itu semakna dengannya insyaallah. Samarat kekurangan itu, ya. Cabe aja, cabe termasuk buah bukan? Buah termasuk. Iya. Samarat buah cabe gitu kan. Cabe makin mahal masuk di sini, ya. Makin langka makin mahal. Kan pernah tuh cabe sampai mahal banget. Ya kan? Sama saus yang udah jadi aja jauh lebih mahal cabenya. Masyaallah. Itu saus berarti dari apa itu? Ih, jangan-jangan karet dibakar jangan-jangan ya. Ya Masya Allah, tapi ya itulah harga-harga naik dari buah-buahan ya. Biqil latina tijiha, produksinya kurang, atau fasa diha, kerusakan dari buah-buahan. Ya ada binatang-binatang yang merusak, misalnya sawit rusak semuanya misalnya. Ya itu termasuk bala ujian ya. Kemudian dan hal-hal lain ya. Wa basyir ya Muhammad as-sabirina ala hadha. Wahai Muhammad, berikan kabar gembira akan hal ini ya terhadap orang-orang yang bersabar. Ala hadha wa amthalihi ya, dan yang semisal dengan hadha yaitu bisai ya. Bima yufrihuhum wa yasurruhum, dengan apa yang bisa membuat mereka bahagia. Yufrih ya dari kata yufrih, afrah yufrih ya. Kalau sarro ya surru itu juga membutuhkan maf'ul bih juga nih. Sama seperti afrah yufrihu. Ya, jadi jangan bima yufrihum wa yusirruhum, enggak. Wa yusirruhum jadi nanti artinya menyembunyikan. Wa idh asarra an-nabiyyu ya di surat Tahrim. Jadi afroha dan sarro. Makanya kata Nabi SAW, man sarrahu an, nah, siapa yang membuat dia sarrahu ya, hu maf'ul bih ya. Bima yufrihuhum wa yasurruhum min husnil aqibati fid dunya wal akhirah. Ya kalau orang misalnya dari terkena bala ini, antum berikan kabar gembira pada mereka, jangan antum putuskan harapan mereka gitu kan. Lagi kena musibah naqs minal amwal, misalnya kecolongan, sabar. Tapi kadang-kadang sebagian orang apa, dinasihatin gitu dia malah marah. Lo ngomong enak sabar, gue yang ngalamin, lo kan yang cuma ngeliatin doang, nggak ngerasain lo, ya gitu. Kita keluarin dalil, obasyiri sobirin, saya nggak kesurupan, malah dirukiah katanya. Kan susah kalau ketemu orang kayak gini. Kita keluarin dalil, dikira kita lagi ngerukiah dia. Ya ini setannya kayaknya udah ifrit kayaknya, dia susah. Ya. Umar syirik sobirin. Jadi sebenarnya menghikayatkan tentang wajibnya bersabar, kemudian berkata innal yarji'un, kita katakan itu nasihat itu. Itu sebenarnya nasihat yang terbaik. Itu sebenarnya busyro, kabar gembira loh. Ya. Jadi kalau misalnya ana misalnya ikin kena enggak insyaallah enggak kena musibah misalnya. Ikin antum sabar kin insyaallah. Allah Ta'ala itu yang mengatur semua ini ya. Ya tentu ya yakin yang udah ngaji alhamdulillah ya insyaallah. Antum bilang sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya gitu. Tapi kalau mindset orang-orang kan enggak dapat musibah mereka kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, coba baca itu. Mereka bingung. Emang ada yang meninggal sih? Ya kan enggak mesti harus meninggal dulu baru kita innal ya. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un cuma ada di tok masjid doang soalnya. Itu innalillahi dan nadanya sama muttafaq alaih dari Jakarta sampai Surabaya se-Indonesia tuh bersana. Sama iya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali biasanya. Telah berpulang ke rahmatullah, masyaallah. Masyaallah. Iya, yang namanya rahmatullah bingung, ada yang pulang ke saya gitu. Rata-rata gitu innalillahi wa inna cuman ada dia Pak di toh atau masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepakat semuanya. Padahal enggak ada tertulis kesepakatan itu, tapi semua terjadi gitu. Hanya di situ. Dan orang-orang itu ketika disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka tuh enggak langsung memahami maknanya. Mereka nunggu ar-isam gitu kan. Ya. Innalillahi kedua kalinya. Innalillahi lama banget sih. Pengen tahu siapa meninggal. Haji Fulan bin Fulan meninggal, langsung kan emak-emak langsung ya berseliwuran, meninggal kita latin ya, ya gitu ya. Tapi mereka enggak menghayati sampai di rumah duka, yang disebut rumah duka, ya mereka malah ngobrolin politik, ngobrolin masakan, ya Allah. Ya jadi enggak benar gitu tingkah kita ini, apa masyarakat kita belum tepat ya. Baik, lanjut. Alladzina idza asabathum ahsanallahu ilaikum wa qala mufassiruna rahmatullahi alaihim min sifati haula'i sabirina annahum idza asabahum syai'un yakrahunahu qalu inna ubaidun mamlukuna lillah mudabbaruna bi amrih wa tasrifih yaf'alu bina ma yasha wa inna ilaihi raji'una bil maut thumma bil ba'thi lil hisabi wal jazaa. Ahsant. Min sifati haula'i sabirin, awashir as-sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifat orang-orang yang bersabar, sifat asasinya annahum idza asabahum syai'un yakrahuna, mereka tertimpa sesuatu yang mereka tidak sukai, maka mereka berkata inna abid. Bukan ubaid ya. Ya ubaid itu tasghir dia, mufrad. Abid mamlukuna lillah, kami adalah para hamba yang dimiliki oleh Allah. Mudabbaruna bi amrihi wa tasrifih, kita diatur dengan perintah Allah dan juga tasrif, yaitu pengalihan dari Allah. Tasrif itu apa? Tasrif itu pengalihan untuk suatu hal. Makanya dalam firman Allah wa tasrifir riyah, wa tasrifir riyah yaitu pengalihan angin-angin. Angin enggak ada yang diam kan? Lah kalau angin diam bukan angin namanya. Apa namanya coba? Ya portal namanya itu. Diam. Enggak, angin kan kemana-mana, tasrifir riyah. Dan kalau antum perhatikan tasrifir riyah tanpa kelihatan, antum melihat tanda-tanda tasrifir riyah sangat kelihatan. Kadang apa pohon apa daunnya ke sini, kadang ke sini, itu tasrifir, efek dari tasrifir riyah. Ya begitu. Dan perhatikan bahwa saya manusia itu musarraf. Ya, musarraf tapi mukhayyar. Musarraf tapi mukhayyar. Antum bayangkan, bedakan ya. Musarraf mutlak dengan musarraf tapi mukhayyar. Apa maksudnya? Antum diatur enggak sekarang, ikhwan? Hah? Antum bisa kemari, antum naik gosen. Susah kalau anak-anak pedagang kayak gitu soalnya. Pakai gosen bukan gojek ya. Antum naik gojek ya. Kan mukhayyar kan antum ya. Pilihan, antum mau kesini apa enggak, mukhayyar. Tapi pilihan antum dan berhasil antum kesini, itu tasrifnya dari Allah Ta'ala. Pengalihannya dari Allah. Gitu. Nah imanilah hal tersebut ikhwan. Ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi, kita ini milik Allah. Ketika kita milik Allah, maka kita diatur sama Allah secara mutlak. Walah, tapi kita punya pilihan dan pilihan tersebut akan ada konsekuensi akhiratnya. Kemudian wa inna ilaihi raji'un, atau sebenarnya yaf'alu bina ma yasha, Allah Ta'ala memperlakukan kita sesuai kehendak Allah. Wa inna ilaihi raji'un bil mauti, kita akan kembali kepada Allah melalui kematian. Ya, maka rujuklah kepada Allah sebelum antum betul-betul rujuk. Faham maksudnya? Kembalilah sekarang kepada Allah dengan cara bertaubat dan taat sebelum antum betul-betul kembali untuk hisab. Jangan nunggu kembali untuk hisab sebelumnya enggak ada taat, enggak ada taubat. Repot soalnya kayak gitu. Kemudian dikatakan di sini thumma bil ba'thi lil hisabi wal jazaa. Ya, mafhum insyaallah. Terakhir, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mufassiruna rahmatullahi alaihim ulaika sabiruna lahum sana'un min rabbihim wa rahmatun 'azimah minhu subhanahu wa ulaika humul muhtaduna ila ar-rasyad. Ahsant. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Di sini mereka mendapatkan apa? Salawat dan juga rahmat dari Rabb mereka. Para orang-orang yang sabar ini. Lahum sana'un min rabbihim. Mereka mendapatkan salawat itu thana. Jadi ketika Allah Ta'ala berselawat atas makhluknya yang tertentu, itu artinya Allah Ta'ala menyebut-nyebut dan memujinya di hadapan makhluk-makhluk tertinggi. Itu makna yang lebih sahih tentang makna salawat dari Allah. Ya. Adapun salawat dari makhluk terhadap makhluk, dari makhluk terhadap makhluk, selawat dari makhluk terhadap makhluk, maknanya adalah apa? Maknanya adalah memohon kepada Allah Ta'ala agar memujinya dan memberkahi dan mengganjarinya pahala dan seterusnya. Itu maknanya. Kalau kita bilang Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ya Allah selawatlah atas Muhammad, itu kan maknanya gitu. Ya artinya kita memohon agar Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW fil mala'il a'la, di kalangan makhluk-makhluk yang tertinggi dari para malaikat. Begitu. Ya. Jadi orang yang bersabar itu akan disebut-sebut oleh Allah. Ikhlas kalian. Ya. Ada kalanya seseorang itu betul-betul dia terpuruk, dikucilkan masyarakat, walaupun mungkin dia bersalah, tapi dia dizalimi, kemudian dia bersabar, maka nama-nama dia disebut di atas tanah dengan jeleknya, tapi nama dia disebut-sebut oleh Allah di langit dengan indahnya. Mungkin enggak? Mungkin sekali. Ya, begitu. Sabar. Sabar. Kemudian warahmah azimah. Warahmatun azimatun minhu subhanahu. Rahmah ini banyak sekali cakupannya. Bisa jalan keluar, bisa ketenangan hati, ya bisa keberkahan, seterusnya dan seterusnya. Wa ulaika humul muhtadun ila rasyad. Dan orang yang seperti ini akan dapat hidayah menuju ke ar-rasyad. Rasyad itu sikap yang benar, sikap yang terbimbing. Ya itu rasyad. Sikap-sikap yang menunjukkan orang ini terbimbing. Antum lihat deh bedanya orang yang gak pernah dibimbing dengan orang yang memang biasa dibimbing. Ya kan? Ya. Orang yang gak biasa diajar, yang gak biasa dibimbing, ya dia misalnya anak kecil, gak biasa dibimbing orang tuanya, sampai maghrib keluyuran di jalanan. Tapi kalau misalnya anak kecil ini biasa dibimbing oleh orang tuanya, dia tahu waktu. Nah, tepat dia, bagus sikapnya. Maka ar-rasyad seperti itu. Maka orang yang bersabar dan Allah tolong, maka dia akan bersikap tepat, enak, bagus, bijak gitu loh. Beda dengan orang yang enggak tahu dia harus ngapain. Ya. Seperti kena musibah, ya, suaminya di PHK, langsung istrinya pergi ke sawah, kemudian koyak-koyak baju, "Ya Tuhan, kenapa Engkau perlakukan kami seperti ini?" Ini kan Bahlul, kodok aja ngeliat aja bingung, ini orang ngapain? Kenapa harus ke sawah? Ya. Ada yang kayak gitu di sinetron-sinetron tuh, seperti itu. Karena ngeliat di iklannya doang waktu itu. Ya, ya di iklannya doang. Anu gak nonton lah. Ngapain juga. Iya. Ih, gak terbimbing ikhwan. Ya, begitu pula antum, kalau antum udah ngaji, apalagi ngaji kitab, harusnya tahu punya sikap gitu loh. Sikap orang yang memang atau talib yang memang sudah terbiasa dibimbing. Kalau antum gak tahu apa yang harus disikapi, maka antum tanya kepada pembimbing antum, gimana harus bersikap ustadz atau mas atau fulan. Tanya, sehingga antum bersikap dengan baik. Ya tidak liar. Ya begitu ya. Dan kenapa di sini ada singgungan disebutkan muhtadun ila rasyad, mendapatkan hidayah petunjuk setelah sabar. Karena rata-rata orang yang sabar yang dapat hidayah. Karena sabar itu dia, dia itu panas dan tenang. Orang yang sabar bukan tenang ya. Iya, sabar bakal tenang. Sekarang contohnya, ketenangan itu mewariskan kekuatan yang berbeda dengan orang yang tidak tenang. Contoh, anak-anak enggak maksud ngejelekin antum waktu itu. Enggak, bukan ngejelekin. Waktu kita lari di pantai. Ya kan? Bedakan orang lari di lari mau di pantai kayak mau di mana kayak lari gitu olahraga dengan yang mengatur nafasnya dan detak jantung mengatur nafasnya dengan tenang, dengan yang penting ikutan aja nafas terburu dengan pacuan lari, paham nggak? Hah? Kan lari gini, ada orang yang memang lari dia nafasnya ikut dengan pacuan gerakan-gerakan tubuhnya sehingga gitu ya, dengan orang yang lari tapi dia ya, antum bedakan mana yang lebih tenang kira-kira? Yang mengatur nafasnya. Jadi nafas itu penting. Ya jangan ditahan juga. Ya ntar kalau mati yang ngubur siapa? Gitu kan? Ya diatur pelan, tenang gitu. Nah ketika tenang itu akan memberikan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak tenang nafasnya gitu loh. Ya dikiaskan dengan itu untuk urusan kehidupan ini. Ya. Oke, kadang kalau misalnya antum nanti punya istri misalnya. Kan biasanya perempuan itu kan kok ada hal-hal tuh melejit langsung apa namanya meledak apa ya. Panik ya gitu loh. Wah, gimana nih Mas? Gimana nih Kang? Gimana? Ya enggak gimana-gimana, sabar dulu, tenang dulu, duduk dulu, duduk aja belum, duduk. Ya. Udah ngomong cerita ada apa. Kan kalau tenang kan enak. Kalau terburu-buru ya repot jadinya. Dan itulah kalau kita dapat bala, sabar. Sabar itu mewariskan ketenangan dan ketenangan akan mewariskan setelahnya hidayah. Begitu. Enak seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda dan juga antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.